Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudahu ila yawmil qiyamah amma ba'du. Saudaraku seiman, ikhwatal iman, pemirsa Insan TV, pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang di kesempatan pagi hari ini telah mengaruniakan dan terus mengaruniakan kepada kita berbagai kenikmatan. Di antaranya yang paling utama adalah taufik dan hidayah, sehingga dengan kekuatan yang kita miliki dan kesehatan, kita kembali dapat berjumpa di program acara Embun Pagi yang semoga ilmu ataupun pelajaran-pelajaran yang kita akan terima bisa menjadi bermanfaat. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan menjadi bekal yang bermanfaat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Baik saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mempelajari ilmu Allah yang begitu luas, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama beliau Ustaz Abdullah Zain SMA tentang i'tidal. Baik, sebelumnya kami ingin mengundang Anda terlebih dahulu bagi segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya yang ingin bertanya jawab tentang bab masalah i'tidal ini, nanti ada sesi tanya jawab. Silahkan Anda bisa melayangkan di pesan singkat di 085-600-1880. Adapun bagi pemirsa Insan TV, silahkan Anda bisa melalui SMS ya, mengajukan ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kita akan sapa terlebih dahulu beliau Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum di kesempatan pagi ini, Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, untuk efektivitas waktu, kita akan langsung berikan waktu sepenuhnya kepada beliau untuk menyampaikan materi dari kesempatan pagi hari ini. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dan juga UFI TV dimanapun Anda berada, dan juga pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, serta para pendengar Radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan mengkaji dan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab i'tidal. Mengenai i'tidal, i'tidal itu adalah bangkit atau berdiri. I'tidal itu maksudnya adalah berdiri setelah rukuk sebelum seorang hamba sujud. Itu maksud dari i'tidal. I'tidal maksudnya adalah berdiri setelah seorang hamba rukuk sebelum dia sujud. I'tidal adalah merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat, sehingga tidak boleh untuk ditinggalkan. Jadi seorang yang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, maka ketika dia sholat, harus dia itu melakukan i'tidal. Karena i'tidal adalah merupakan bagian dari rukun. Rukun itu tidak bisa digantikan. Ya. Dan juga harus dilakukan selama dia mampu. Lain halnya kalau misalnya orang gak bisa sholat sambil berdiri, sehingga dia harus sholat sambil tiduran dalam kondisi seperti itu, maka tidak harus dia untuk berdiri i'tidal. Akan tetapi orang yang sehat dan tidak ada halangan, maka saat itu harus dia melakukan i'tidal. Dan ini adalah merupakan salah satu rukun sholat yang tidak akan sah sholat kalau tidak dilakukan rukun yang satu ini. Termasuk juga di antara rukun sholat adalah tumakninah ketika i'tidal. Jadi di sini ada dua permasalahan. Yang pertama adalah i'tidalnya. Yang pertama adalah i'tidalnya. Dan ini rukun. Yang kedua adalah tumakninah ketika i'tidal. Ini juga rukun. Berarti di sini ada dua rukun. Yang pertama adalah i'tidalnya, berdirinya. Ini rukun. Berikutnya adalah tumakninah ketika i'tidalnya, itu juga rukun. Nanti kita akan bahas tumakninah itu apa di dalam hadis-hadis yang akan kita bawakan saat ini. Apa dalilnya bahwa i'tidal maupun tumakninah di saat i'tidal itu adalah rukun sholat? Banyak dalilnya, di antaranya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatimmu salatun li ahadin minan nas." Sesungguhnya seorang itu sholatnya tidak akan sempurna. Seseorang itu sholatnya tidak akan sempurna sampai beliau menyebutkan beberapa amalan sholat, di antaranya ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sempurna sholat salah satu di antara kalian sampai dia ketika bangkit dari rukuk dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, hingga dia berdiri tegak. Perhatikan baik-baik di sini Nabi SAW mengatakan hatta yastawiya qa'iman, hingga dia berdiri tegak. Jadi tidak cukup hanya sekedar berdiri secara formalitas, tapi berdirinya sampai tegak. Ya. Dengan tenang dia berdiri. Ini nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang keharusan seorang yang sedang sholat untuk melakukan i'tidal sampai sempurna. Makanya di sini katakan hatta yastawiya qa'iman, sampai berdiri dengan sempurna dan tegak. Di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, di situ disebutkan ثُمَّ رَفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. Ini perintah dari Nabi. ثُمَّ رَفَعْ, bangkitlah engkau. Bangkitlah engkau حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, sampai engkau ini berdiri tegak. Ya, berdiri lurus. Ini juga semakin menguatkan bahwa yang namanya i'tidal, ya, itu berdiri sampai tegak. Ya. Bukan sekedar berdiri saja, tapi berdiri sampai tegak, lurus. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat apa maksud dari tumakninah. Apa maksud dari tumakninah ketika seorang i'tidal. Kita simak hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga dari Abu Hamid As-Sa'idi, dari Abu Humayt As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau, fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau mengangkat kepalanya, maksudnya dari rukuk ya, Makanya dari rukuk beliau berdiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam istawa qa'iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan berdiri tegak. Hatta ya'uda kullu fiqarin makanahu. Kata Abu Humaid As-Sa'idi, sampai tulang belulang itu kembali kepada posisinya. Apa maksudnya? Ini maksud dari tumakninah. Jadi tumakninah itu dalam berdiri adalah seorang berdirinya itu sampai seluruh tulang-tulangnya itu pada posisi orang berdiri. Jadi kalau posisinya orang berdiri, tulang punggung itu kan lurus ya. Kemudian tulang kaki, tulang lutut juga lurus. Tangan juga seperti itu. Jadi betul-betul berdirinya itu berdiri sempurna. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bukan sekedar formalitas berdiri. Betul-betul berdiri dengan sempurna. Ya, tulang-tulangnya itu kembali pada posisinya seperti orang posisi berdiri. Ya. Beda kalau misalnya orang itu cuma formalitas berdiri sebentar terus turun, ya. Itu beda. Kalau orang berdirinya berdiri sempurna, maka dia akan berdiri dengan tegak dan tulang-tulangnya itu akan kembali pada posisinya. Ya. Ini kalau misalnya seorang ini tumakninah dan berdirinya pas. Nah, ini yang dimaksud dengan tumakninah. Jadi yang dimaksud dengan tumakninah adalah ketika posisi seseorang di saat suatu gerakan itu dalam keadaan sempurna. Berdiri ya berdiri, rukuk ya betul-betul rukuk, sujud ya betul-betul sujud. Ya. Makanya rata-rata disebutkan hatta sumarka hatta tatma'inna rafi'an, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukuk. Sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. Jadi betul-betul sujudnya ini sujud beneran, rukuknya rukuk beneran. Dalam arti rukuknya itu betul-betul sempurna. Ya. Kalau misalnya berdiri, betul-betul berdiri, tulang-tulangnya dalam keadaan posisi berdiri. Rukuk juga tulang-tulangnya dalam kondisi rukuk. Ya. Miringnya miring. Ya. Dibengkokkan ya dibengkokkan. Berdiri ya berdiri, lurus tegak. Sujud juga seperti itu, kepalanya di atas tanah ya, atau di atas lantai, betul-betul semuanya itu dia lakukan dengan penuh keseriusan. Bukan sekedar formalitas, dia bungkuk sekedarnya, berdiri sekedarnya, ya, sujud sekedarnya, bukan. Akan tapi betul-betul dia menjalankan sholat ini dengan penuh dedikasi dan kesempurnaan. Inilah yang dimaksud dengan tumakninah. Ada sebagian ulama mengatakan tumakninah itu diantaranya adalah ketika seseorang bisa membaca bacaan gerakan itu batas minimal wajibnya. Jadi kalau misalnya orang rukuk ya membaca subhana rabbiyal azim sekali. Ya, itu batas minimalnya. Tentu lebih sempurnanya 3 kali. Nah, kalau berdiri berarti ya membaca Rabbana walakal hamdu minimal. Ya, bisa membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana seseorang tidak akan sempurna, ya, tidak akan sempurna salatnya sampai dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan orang yang sholatnya tidak seperti ini, dalam arti dia tidak tumakninah, maka sholatnya tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang sholatnya tidak tumakninah, ya, tidak akan dilihat sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias akan diabaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru Allahu ila salati 'abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat sholatnya seorang hamba yang hamba tersebut tidak menegakkan tulang-tulangnya antara rukuk dan sujudnya. Jadi antara rukuk dan sujud itu seorang hamba berdiri. Jadi kalau misalnya seorang hamba tidak menegakkan tulangnya, dalam arti dia ini rukuknya atau iktidalnya itu sekedarnya. Dia enggak betul-betul bisa, dia enggak betul-betul berdiri. Ini tentunya bagi yang mampu ya. Tentunya bagi yang mampu. Dia tidak betul-betul berdiri dengan tegak. Maka orang yang sholatnya kayak gini, tidak dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinilai kuat dan dinilai bagus. Oleh karena itu, maka pembahasan masalah tumakninah ketika i'tidal itu sangat penting. Ya, amat disayangkan, mohon maaf, tidak sedikit ya di antara orang-orang yang sholatnya ini enggak tumakninah ketika berdirinya, ketika rukuknya, ketika sujudnya. Ya. Tidak jarang kita dapatkan orang-orang yang sholat begitu cepat. Ini biasanya kejadian ketika orang sholat sendirian. Atau ketika sholat berjamaah di saat sholat tarawih. Ya. Ketika orang sholat sendirian, sering kita temukan orang sholat sendirian. Ya. Kita temukan orang sholat sendirian ini sholatnya gak benar. Sholatnya bisa cepat banget sholatnya. Beda kalau dia menjadi makmum ya, mau gak mau dia harus ikuti imam. Imamnya pelan ya, maka dia ikutnya pelan. Tapi sering kita dapatkan orang yang sholat sendirian, kalau boleh saya katakan sholatnya itu kilat khusus. Ya. Jadi sholatnya itu luar biasa cepatnya. Makanya wajar seandainya disebutkan dalam beberapa hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebagian orang sholatnya itu kayak burung yang sedang mematuki makanannya. Jadi sholatnya itu kayak burung tuk tuk tuk tuk tuk gitu. Jadi dia nggak betul-betul kok berdiri betul berdiri enggak. Dan ini kadang-kadang saya perhatikan ada sebagian orang sholatnya kayak gitu. Jadi habis rukuk nih ya, habis rukuk orang kan rukuk kayak gini. Seharusnya kan kalau habis rukuk dia berdiri kan, tegak seperti ini. Habis rukuk dia berdiri. Setelah berdiri tegak, baca zikir yang ada di situ, kemudian baru dia sujud kan. Aturannya seperti itu. Tapi tidak sedikit kita dapatkan orang rukuk kayak gini, belum sempat dia berdiri tegak, ya mungkin baru kayak gini ya. Bersempat kayak gini, belum sempat berdiri tegak kayak gini, tahu-tahu dia sudah langsung sujud. Dan ini sangat disayangkan, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan serupa. Kadang-kadang sudah haji pula. Ya. Bahkan kami tidak jarang melihat ketika kami masih kuliah di Madinah, tidak jarang kami melihat orang-orang sholat di Masjid Nabawi, terutama sholat sunnah. Itu sholatnya seperti itu. Ya. Jadi dia belum tegak dia berdiri, baru sekedar agak miring dikit akan berdiri, langsung sujud dia. Oleh karena itu, yang seperti ini, terancam sholatnya tidak akan dilihat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Makanya harus kita perhatikan baik-baik apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi ini yang pertama, bahwa orang yang sholatnya seperti itu tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian juga di antara ancaman yang ada selain tidak dilihat, sholatnya itu berpeluang untuk tidak diterima sama Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang sholatnya tidak tumanina, sholatnya berpeluang besar untuk tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah dan juga Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad, dan sanadnya dinilai sahih oleh sebagian ulama. Di situ disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam yusalli. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Falamaha bi muakhkhari 'ainayhi ila rajulin la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Disebutkan di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat ketika sedang salat kelihatan ada orang, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut matanya itu ngelihat, ya, ada orang yang sholat, akan tetapi sholatnya ini tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dalam arti kayak tadi yang saya katakan, formalitas. Ya. Jadi sholatnya ini dia formalitas, rukuknya, sujudnya, tidak betul-betul tulang-tulangnya itu kembali pada posisinya. La yuqimu sulbahu. Jadi tulangnya ini tidak betul-betul kembali pada posisinya ketika dia ruku atau ketika dia sujud. Jadi belum sempat dia ini gerak, ya, belum sempat dia gerak ruku, ya, dia sudah bangkit. Belum sempat dia gerak sujud, dia sudah bangkit lagi. Ketika Nabi SAW ngelihat, ya, dengan sudut matanya ada orang yang sholatnya seperti itu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau langsung menyampaikan sebuah peringatan. Apa peringatan Nabi SAW? Ya ma'syaral muslimin. Kata Nabi SAW, wahai kaum muslimin, innahu la salata. Sesungguhnya tidak sah orang yang sholat, la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Kata Nabi SAW, sungguh tidak sah orang yang ketika sholat itu dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dalam arti orang tersebut sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dia itu sholatnya tidak sempurna. Ya. Sholatnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Orang-orang yang seperti ini kata Nabi SAW, la salata. Tidak ada sholat baginya. Dalam hal ini maksudnya adalah tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena yang apa disebutkan oleh Nabi SAW adalah masalah rukun. Ya. Makanya beberapa hadis yang sudah saya sebutkan di atas adalah peringatan yang keras buat mereka yang sholatnya tidak sempurna, buat mereka yang sholatnya tidak benar, rukuknya tidak benar, sujudnya tidak benar, iktidalnya tidak benar. Tadi yang saya sampaikan di muka bahwa iktidal yaitu bangkit dari rukuk berdiri, maksudnya berdiri setelah rukuk sebelum sujud, inilah merupakan rukun sholat. Termasuk rukun sholat juga adalah tuma'ninah ketika seorang sedang i'tidal. Berikutnya, apa bacaan? Apa bacaan yang disyariatkan saat kita i'tidal? Apa bacaan yang disyariatkan saat kita i'tidal? Ada beberapa bacaan, ya, zikir wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba i'tidal. Di sini di hadapan saya sekurang-kurangnya ada sekitar ada 8 bacaan, ya. Pada kali ini karena keterbatasan waktu kita akan bahas 4, ya, dari 8 bacaan i'tidal. Yang pertama adalah membaca Rabbana walakal hamdu. Ini yang pertama. Yang pertama membaca Rabbana walakal hamdu. Yang artinya, wahai Rabb kami, hanya untuk mulah segala pujian. Ya Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, hanya untukmulah segala pujian. Rabbana walakal hamdu. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat mirip. Maka mari kita perhatikan baik-baik. Ya, bedanya cuma dikit. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, adalah dengan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Apa Ustaz bedanya? Kayaknya mirip. Bedanya yang kedua ini gak ada wa-nya. Kalau yang pertama kan Rabbana wa lakal hamdu. Kalau yang kedua adalah Rabbana lakal hamdu. Langsung gak pakai wa. Ya. Yang kedua ini diriwayatkan Imam Bukhari. Yang pertama tadi Bukhari Muslim, yang kedua Imam Bukhari. Jadi saya ulangi, bacaan i'tidal yang pertama adalah membaca Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Sudah. Yang ketiga adalah ditambahi Allahumma. Ya, di depannya. Yang artinya ya Allah. Berarti gimana Ustaz? Kita baca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Seperti bacaan yang pertama, cuman ketambahan Allahumma. Jadi kita mengucapkannya Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini yang ketiga. Yang keempat, seperti bacaan yang kedua ditambahi Allahumma. Kita katakan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya. Saya mengharapkan kepada para pendengar, para pemirsa untuk membedakan antara bacaan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ya. Kalau yang pertama tadi Rabbana walakal hamdu, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah Rabbana lakal hamdu, ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga. Dan yang keempat adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Mungkin para pemirsa, pendengar yang sudah menulis, alhamdulillah. Yang belum menulis, saya akan ulangi lagi terakhir. Ya, yang pertama bacaannya ketika i'tidal adalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Yang kedua, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Bagi yang sudah menulis bisa melihat perbedaannya antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, walaupun perbedaannya tidak terlalu besar dan maknanya juga tidak terlalu beda jauh. Sama-sama Rabbana walakal hamdu itu sama-sama adalah wahai Rabb kami, sungguh segala pujian adalah hanya milik-Mu. Empat dari delapan yang nanti akan kita sebutkan, sekarang kita sebutkan empat dulu. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa apa yang tadi disebutkan hanya ada beda wa ya dan seterusnya, itu adalah merupakan sesuatu yang semuanya diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak perlu kita tarjih, dalam arti enggak perlu kita pakai sebagian, kita tinggalkan sebagian yang lain. Karena sama-sama sahih tadi, semuanya hadisnya antara Bukhari Muslim, antara Bukhari, antara Muslim. Jadi hadisnya semua sahih. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, semuanya bisa dipakai. Ya. Semuanya dari empat-empat tadi, ya, termasuk nanti yang akan kita sebutkan besok insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, pekan depan, semuanya ini sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga maupun yang keempat. Sehingga alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya seandainya kita pakai berbagai macam redaksi tadi di dalam sholat kita. Semuanya kita pakai. Dalam arti kadang kita pakai yang pertama, kadang kita pakai yang kedua, kadang kita pakai yang ketiga, kadang kita pakai yang empat. Kenapa kok kita ragamkan? Ya, kenapa kita ragamkan? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, manfaatnya, ya, manfaat kita meragamkan bacaan tadi dan tidak mencukupkan dengan satu bacaan saja. Manfaatnya, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada tiga, ya, manfaatnya. Yang pertama adalah untuk menjaga sunnah Nabi SAW. Yang pertama, untuk menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak diamalkan, ya bisa-bisa hilang. Sunnah ini akan dilupakan. Makanya kita gunakan empat-empatnya ini dalam rangka untuk upaya menjaga. Kita berusaha untuk menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita abaikan sehingga kita lupakan, nanti hilang. Nah, ini manfaat yang pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengikuti sunnah. Nah, untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mengamalkan empat-empatnya, sama saja dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak, empat, dibandingkan orang yang cuma mengamalkan satu saja, seumur hidup dia itu saja. Berarti yang dia amalkan salah satu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau misalnya dia praktekkan empat-empatnya, kalau dia praktekkan empat-empatnya, maka secara tidak langsung dia akan mempraktekkan semakin banyak hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW kadang pakai ini, kadang pakai ini, kadang pakai ini. Nah, buktinya diriwayatkan ada ini, ada ini, ada ini. Berarti semakin kita mengikuti, membaca, praktekkan semuanya, maka kita akan semakin dianggap mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah untuk menghadirkan konsentrasi. Ya. Menghadirkan konsentrasi. Kenapa? Karena kalau misalnya seseorang terbiasa untuk mengucapkan satu jenis bacaan zikir, ya, satu jenis bacaan doa, maka ketika dia mengucapkannya, doa itu akan keluar secara refleks. Ya, otomatis keluarnya. Kayak mesin on off gitu. Sehingga ketika suatu zikir itu diucapkan secara refleks dengan lisan, tanpa adanya peresapan di dalam hati karena dia saking hafalnya di luar kepala, efeknya dia tidak akan meresapi apa yang dia baca. Karena keluarnya secara refleks. Beda ketika dia berusaha untuk mempraktikkan semuanya, maka dia akan mikir. Ini yang pertama nih, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat. Nah, ketika dia mikir itu, dia akan berhati-hati mengucapkannya, dan diharapkan ketika dia berhati-hati, maka dia akan menghadirkan perasaan, makna yang ada di situ dalam hatinya. Maka mari kita berusaha untuk mempraktikkan ini. Kemudian ada satu pelajaran menarik yang dengannya insya Allah kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Kalau kita cermati bacaan ketika kita bangkit dari ruku, ya, sama bacaan ketika kita iktidal, ya, itu ada keterkaitannya. Lihat baik-baik. Ketika kita bangkit dari ruku, kita kan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan orang yang memujinya. Ya. Sami Allahu liman hamidah, kata Imam Nawawi, artinya adalah Allah akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Di sini yang perlu kita berespon adalah memujinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ketika kita mengucapkan bangkit dari ruku, kita mengucapkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ketika berdiri kita langsung memuji Allah, Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, pujian hanya untuk-Mu. Apa makna yang bisa kita petik dari sini? Bahwa makna yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa seseorang, ya, ketika dia mengetahui bahwa Allah ini akan mengabulkan orang yang memujinya, akan mengabulkan doa orang yang memujinya. Oh, berarti supaya saya dikabulkan, saya harus memuji Allah. Maka dia langsung mengucapkan, Rabbana walakal hamdu. Dan ini adalah bentuk bersegera di dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi, barusan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa engkau kalau pengen dikabulkan, puji Allah. Pujilah Allah kalau kamu pengen dikabulkan doanya. Begitu kita mendengarkan peringatan itu, langsung kita memuji Allah Azza wa Jalla. Supaya apa? Supaya kita dikabulkan doanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang hamba tidak layak ketika mendengar ada perintah dari Allah Azza wa Jal yang memerintahkan kepada sesuatu, kemudian kita abaikan. Kita malas-malasan. Ya, begitu kita dapat perintah, langsung berusaha untuk kita praktekkan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jal dalam salah satu firman-Nya, surat Ali Imran, ayat 133. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u, bersegeralah kalian. Ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian di dalam menjemput ampunan Allah Azza wa Jal. Wa jannatin arduha samawatu wal ard. Dan bersegeralah kalian untuk mengejar surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang bertakwa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 123. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, wasari'u, bersegeralah kalian. Jadi begitu ada perintah, segera. Tahu ada perintah salat, segera salat. Tahu ada perintah untuk menutup aurat, segera tutup aurat. Tahu perintah wanita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup memakai jilbab, ya, maka segera lakukan. Ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ada perintah dari Allah dalam Al-Qur'an untuk meninggalkan riba, segera tinggalkan riba. Enggak usah ngatakan besok, nanti, lusa, ya. Selama kita bisa mampu, segera. Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dalam agama, kita tahu segera lakukan. Makanya kita sering membaca firman Allah, fastabiqul khairat. Ya, bersegeralah untuk menjalankan kebaikan. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 48. Dalam surah Al-Baqarah ayat 48 dan juga dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Itu disebutkan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ini makna yang bisa kita petik dari Rabbana walakal hamdu. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui atau lewat meja redaksi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kami ucapkan atas pemaparan di kesempatan pagi hari ini yang insyaallah sangat bermanfaat sekali menambah keilmuan kita tentang salat khususnya dalam hal i'tidal. Baik, selanjutnya kita akan insyaallah bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi Radio Insan Ustaz ataupun Insan TV. Yang pertama Ustaz dari pendengar Radio Insani yaitu Mbak Rini di Purbalingga Ustaz. Beliau menanyakan beberapa pertanyaan yang di dalam salah satu pertanyaan ini juga ada dari pendengar lain yaitu Abu Ray atau pemirsa Insan TV Abu Ray di Lewi Nanggung Depok. Pertanyaan pertama tentang bagaimana lafaz sami Allah itu setelah, sebelum, bersama gerakan ketika bangkit atau bagaimana Ustaz? Apakah setelah, sebelum, atau bersama? Iya. Yeah. Kemudian tentang tangan ketika i'tidal itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga Ustaz? Dan berikutnya jari-jarinya itu apakah rapat atau renggang? Dan yang terakhir adalah tentang apakah ketiga sempurna i'tidal itu sedekap atau tangan dibiarkan seperti saja Ustaz? Iya. Nah, tafadhol Ustaz. Iya. Yang pertama, sami Allahu liman hamidah. Apa tadi? Sebelum, setelah, atau iya, bersama? Sami Allahu liman hamidah itu bersamaan dengan gerakan. Ya, sami Allahu liman hamidah itu bersamaan dengan gerakan. Ketika seorang bangkit, dia sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Karena memang sami Allahu liman hamidah kata para ulama adalah zikir ketika seorang hamba bergerak. Ya, karena ketika dia ruku ada zikirnya sendiri. Ketika dia ruku kan dia membaca subhana rabbiyal azim. Kemudian ketika dia sudah berdiri tegak ada zikirnya sendiri, yaitu rabbana walakal hamdu. Ya. Nah, sekarang yang belum ada zikirnya adalah ketika sedang bergerak tadi. Maka sami Allah liman hamidah dibaca ketika seorang hamba bergerak bangkit dari rukuknya. Berikutnya tangan, ya. Tangan apakah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga? Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa dua-duanya sama-sama dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa sejajar dengan pundak, juga bisa pula sejajar dengan telinga, sama-sama diriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian apakah jari-jarinya rapat atau renggang? Tentunya bukan direnggangkan seperti ini. Maksudnya adalah dirapatkan tapi juga tidak terlalu rapat banget. Artinya ya standar lah ya. Sesuai dengan ya, semampunya orang bergerak seperti ini. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi bukan pula dibuka seperti ini ya. Bukan pula mungkin tahu dirapatkan kayak gini ya. Tapi ya sewajarnya saja. Sewajarnya. Ya, sewajarnya. Kemudian masalah ketika sedang iktidal apakah sedekap atau tangannya dijulurkan ke bawah, permasalahan khilafiyah di antara para ulama ya, ada yang mengatakan sedekap, ada yang mengatakan dijulurkan. Masing-masing pendapat memiliki dalil ya, memiliki argumen dan cukup kuat. Adapun kami pribadi, maka kami memilih untuk kami julurkan ya tangannya, tidak kami sedekapkan. Wallahu a'lam, kami pribadi menilai itu yang sampai saat ini lebih mendekati, lebih kuat. Akan tetapi tetap kami menghormati saudara-saudara kami yang bersedekap ketika berdiri setelah rukuk. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maksud jazakallah khair atas jawabannya. Berikutnya Ustaz dari Abu Sudiyah yang ada di Cirebon, Ustaz. Beliau bertanya tentang salat, ketika salat itu berdiri, kakinya apakah rapat atau bagaimana Ustaz, renggang atau apa? Ya. Untuk Abu Sudiyah Cirebon, ketika orang lagi salat itu kakinya bagaimana? Apakah kayak posisi orang yang sedang pramuka itu kakinya posisi rapat tumitnya. Ya, tumit dengan tumit atau bagaimana? Jawabannya tidak rapat tentunya ya, tapi juga tidak terlalu terbuka lebar. Akan tetapi menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kedua bahunya ya, menyesuaikan dengan kedua bahunya lebarnya, kira-kira seperti itu. Makanya ketika orang lagi sholat berjamaah ya, ketika orang lagi sholat berjamaah itu kan shofnya itu kan disyariatkan untuk lurus ya, untuk lurus dan rapat. Untuk merapatkan shof itu kayak apa ya, sebagian orang ketika akan merapatkan shof itu yang dia rapatkan kakinya dulu. Nah, kakinya dulu dia buka selebar-lebarnya. Kalau kayak gitu, kalau orang itu model kakinya itu lebar ya, itu dia sebenarnya tidak rapat. Karena antara bahu dengan bahu temannya, bahu dia dengan bahu temannya, kalau buka kakinya terlalu lebar, itu nggak nempel bahunya. Sehingga tetap ada celah bagi setan untuk masuk. Jadi sebenarnya cara meluruskan shaf, dan ini nanti ada kaitannya dengan masalah kaki, itu adalah menempelkan bahu dengan bahu temannya. Setelah bahunya ini nempel dengan temannya, baru kaki dimainkan, baru kaki dibuka sehingga kakinya nempel dengan kaki temannya pula. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bagaimana ukuran kaki. Ya. Jadi ukuran kaki itu bukan orang yang terlalu lebar, ya, sampai seperti ini bentuknya kakinya, ya, saking lebarnya, ya. Bukan pula orang yang kakinya kayak gini, ya, jadi kakinya rapat kayak gini, bukan. Dan tapi kakinya yang dibuka kira-kira ya satu bahu, ya. Kemudian dia sholat dengan baik. Nah, jazakallah khair. Semoga bisa dipahami oleh Abu Sudiah yang ada di Cibadam. Berikutnya, Ustaz, dari Bapak Parno yang ada di Purbalingga, Ustaz. Setelah bacaan Rabbana lakal hamdu, apakah boleh membaca bacaan doa i'tidal lainnya, Ustaz? Tafadhal. Kalau mau yang panjang, ya, kalau mau yang panjang, ada nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Masih ada yang lainnya. Allahumma la mani'a lima a'ta. Itu masih panjang itu. Ini insyaallah kita akan bahas besok. Tapi kalau yang Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ya setahu kami kalau yang mau pakai ini ya cukup berhenti sampai di sini. Kalau ada yang mau pakai tambahan, nanti ada lagi insya Allah. Ya, ada lagi nomor. Ini kan kita baru 4 nomor ya, 4 jenis zikir. Nanti kelima, ke 6, ke 7, ke 8 insya Allah kita akan jelaskan yang panjang bagaimana ya, berikut dengan makna yang dikandung di dalamnya. Maka ikuti terus pengajian kita ini. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Semoga untuk Pak Parno di kesempatan berikutnya bisa kembali mengikuti bab i'tidal ini. Nah, Ustaz, yang selanjutnya dari Saudara Nur yang ada di Tasik, Ustaz. Yang pertama, beliau menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama tentang bermakmum kepada orang yang i'tidalnya tidak tumakninah, Ustaz. Apakah intinya bagaimana sholatnya ini, Ustaz? Apakah harus mengulang sholat? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tumakninahnya, ketidaktumakninahannya itu hanya di rakaat tertentu, apakah itu juga mengurangi kesempurnaan sholat, Ustaz? Ya. Untuk Saudara Nur yang ada di Tasik, bagaimana bermakmum dengan imam yang tidak tumakninah, baik itu rukuknya atau sebagian rukaatnya? Jawabannya seperti yang saya katakan tadi, tumakninah itu hukumnya adalah rukun. Kalau rukun tidak dikerjakan, berarti sholatnya tidak sah. Imam yang sholatnya tidak sah, makmumnya juga tidak sah sholatnya. Ini sesuatu yang berat yang harus saya sampaikan, ya, bahwa orang yang sholatnya tidak sah maka tidak bisa dijadikan sebagai imam, dalam arti makmumnya sholatnya akan kena imbas sholat imamnya, apalagi dalam sesuatu yang sifatnya rukun yang saya sudah sebutkan tadi. Maka solusinya, kalau Anda sholat kebetulan Anda tidak tahu imamnya seperti itu, misalnya ya, misalnya contoh nih, Anda ketika bepergian, ya, kemudian mampir di suatu masjid yang Anda tidak tahu imamnya siapa, belum pernah sholat di situ, nggak tahu track record imamnya, ya, bagaimana biasanya imamnya sholat, tahu-tahu ketika Anda sholat imamnya cepat banget, nggak tumakninah. Maka dalam kondisi seperti itu, setelah Anda selesai sholat, Anda ulang sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah, nggak tumakninah, sholatnya nggak sah. Ya. Ini kalau Anda tidak tahu track record imamnya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda sholat di musola sendiri, Anda sudah tahu mestinya karena Anda sering sholat di situ. Nah, kalau Anda tahu imamnya seperti itu, Maka pertama langkah yang ditempuh, kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Ya, kita punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, tidak menyinggung perasaannya, apalagi seandainya beliau ini usianya sudah lanjut, sedangkan Anda mungkin usianya masih muda. Maka sampaikan nasihat itu dengan baik, dengan santun. Kalau perlu, minta tolong orang lain yang mungkin disegani sama imam tersebut. Seandainya cara itu sudah dilakukan lama gitu, belum ada perkembangan, dan kelihatannya tidak ada perkembangan, maka silakan mencari masjid lain. Silakan mencari masjid lain. Kalau tidak ada masjid lain, maka Anda berusaha untuk bagaimana membicarakan hal ini kepada takmirnya, supaya mencari alternatif pengganti imam. Ya, karena efeknya itu bukan hanya Anda rasakan. Jadi efeknya itu akan dirasakan oleh jamaah satu masjid. Bisa Anda bayangkan, gara-gara imam yang tidak tuma'nina ini, orang yang di masjid sepuluhan orang, ratusan orang, soalnya bisa gak sah semua. Maka ini bukan masalah yang ringan. Bukan masalah yang ringan, akan tetapi untuk menyelesaikannya pun juga membutuhkan etika, membutuhkan cara-cara yang bijak, elegan. Semoga bermanfaat. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Masih ada waktu, Ustaz? Mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, Ustaz. Pertanyaan insyaallah yang terakhir datang dari Bapak Abdullah yang dari Kebumen, Ustaz. Beliau bertanya, bolehkah memperbanyak bacaan doa ketika tasyahud akhir sebelum salam, Ustaz? Sehingga mungkin terkadang sedikit terlambat dari salam imam, Ustaz. Ya, untuk Bapak Abdullah yang ada kemudian, bolehkah kita memperbanyak doa di setelah tasyahud akhir sebelum salam, sehingga agak terlambat salamnya dari imam? Kalau memperbanyak doa dianjurkan, ya. Yeah. Memperbanyak doa saat itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang jadi masalah kalau sampai mengakibatkan Anda terlambat dari salamnya imam. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak seyogianya dilakukan. Ya, tidak seyogianya dilakukan. Kenapa? Karena makmum itu diperintahkan untuk mengikuti imam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ada di depan supaya diikuti. Ya, fungsinya imam ada di depan buat diikuti. Nah, ngapain kalau misalnya ada imam di depan gak diikuti? Gak usah pakai imam aja orang kayak gitu. Maka kalau Anda pengen berdoa dan Anda ingin banyak doa, kalau imamnya sudah salam, segera salam. Kalau imamnya sudah salam, segera salam. Ya, jangan sampai Anda terlambat dari salamnya imam. Jangan sampai Anda terlambat dari salamnya imam. Wah, saya pengen puas-puas baca doa banyak-banyak. Silahkan, ketika Anda sholat sendirian. Kalau Anda sholat sendirian, Anda mau baca doa terserah Anda. Sampai sejam pun silahkan. Anda sholat sendirian. Ya. Masalahnya Anda lagi sholat, jadi makmum. Anda ini jadi penumpang sekarang. Ikuti apa yang dilakukan oleh sopir. Ya. Wallahualam. Semoga bermanfaat. Yes. Alhamdulillah. Mungkin itu sebagai pertanyaan terakhir kesempatan pagi hari ini, Ustaz, sebelum kita akhiri, mohon sedikit ujangan ataupun nasihat untuk kita semuanya dalam bab ini. Ya. Kesimpulannya dari apa yang sudah kita sampaikan, bahwa yang namanya i'tidal itu artinya adalah orang berdiri, ya, setelah ruku sebelum dia sujud. Itu maksud dari i'tidal. Dan i'tidal ini hukumnya rukun. I'tidal hukumnya rukun. Berikut pula tuma'ninah ketika i'tidal juga rukun. Berarti ada dua rukun di sini, i'tidalnya dan juga tuma'ninah ketika i'tidal itu rukun. Kemudian bacaan ketika i'tidal, ya, bacaan ketika i'tidal itu ada beberapa bacaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baru kita bawakan empat pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah Rabbana walakal hamdu. Yang kedua Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang keempat Allahumma Rabbana lakal hamdu. Semoga bermanfaat. Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan sekali lagi untuk seluruh jawaban dan pemaparan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Ustaz pribadi ataupun bagi seluruh kaum muslimin yang ikut mengkaji di kesempatan pagi hari ini. Baik, insya Allah itu menjadi penutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan bagi seluruh pendengar dan pemirsa Insan TV ataupun pendengar Radio Insani dan Radio Telaga Dakwah yang sudah ikut mengirimkan pertanyaan atau berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, sekaligus kami mengucap minta maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak pertanyaan atau SMS yang belum bisa kami ajukan kepada beliau dikarenakan keterbatasan waktu. Akhirnya kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucap kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.